بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, kita ke majlis. Qala ta'ala innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar. Nah. Harrama. La khabarnya itu dalam bentuk jumlah. Jannata. Mana'ahu? Batan. La matma'a. Ma'wahu an-naru. Ma'wahu an-naru. Khalidan mukhalladan. Mukhalladan. Wa ma'al zalimina min ansari. Ya'ni al-musyrikina li'anna syirka dhulmun wa du'a wa mudhulmi. Ma'lahum min ansari. Min ansarin. Terus. Ma'akara. Yasabiru ayyuh rijalum. Kama yusfa'u bi ashabi kabari wa yakhrijuna minan nari bi syafa'ati haulai la yanfa'u syafa'atu syafi'ina wa ma'li dhalimina al-muslimina min hamimin wa la syafi'in yuqa'u al-musliku la tu'baru bihi syafa'atun wa iyyamina hasbuna. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat innallaha innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma wa'ahu an-nar wa ma lidz-dzalimin min ansar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah dapat mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadihi akibatuhu. Hadihi akibatuhu fil akhirah. Inilah akibat, ya, dampak atau akibat di akhirat, yaitu kata Syekh annahu, yaitu Allah harrama alaihi al-jannata, Allah mengharamkan bagi sang musyrik tadi surga. Ya'ni mana'ahu min dukhuliha man'an batan mutlaqan, yaitu Allah menghalanginya dari dia masuk ke surga, ya, man'an batan, dengan pelarangan yang sama sekali tidak dia bisa masuki surga tersebut mutlaqan, secara mutlaq. Yasiru, kemudian la matma'u lahu fiha, maka tidak ada lagi, ya, yang dia inginkan, ya, tidak ada lagi baginya sesuatu yang diinginkan fiha, di dalamnya. Aina yadhabu, kalau begitu kemana nanti dia akan pergi di akhirat kalau dia enggak bisa masuk surga, ya, kemana dia? Idza lam yakun min ahli jannah fa inna yadhhab, yasiru adaman, apakah dia akan nanti ya apa namanya menjadi sesuatu yang tidak ada? La, tidak. Ma'wahu an-nar, tempat tinggal dia nanti ialah di neraka. Di neraka, sebagaimana di ayat itu, ya, wa ma'wahu an-nar, dan tidak tempat dia tidak ada ialah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong sedikit pun buat orang-orang zalim tersebut. Nah, khalidan mukhalladan fiha, dia kekal dan dikekalkan di neraka sana. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Yani al-musyrikin, yang dimaksud dengan orang zalim di sini adalah musyrikin, karena orang-orang musyrik telah melakukan kedzaliman yang paling besar, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang Allah Ta'ala sebutkan, inna syirka ladzulmun adzim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga isyaratkan ya, kayak di ayat tadi, kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Atau di ayat yang lain, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Dan Allah namai kesyirikan dengan kezaliman. Dan Allah namakan musyrikin di sini sebagai zalimin. Lianna syirka zulmun wa huwa adhamu zulmi. Ya, karena kesyirikan itu adalah kezaliman, bahkan di kezaliman yang paling besar. Ya. Ma lahum min ansarin, mereka enggak punya penolong sedikit pun. Ma ahada ayastati'a ayukhrijahum minan nar, tidak ada seorang pun yang sanggup mengeluarkan mereka dari neraka. Ya. Ayyashfa'a lahum minallah, yaitu dengan memberikan syafaat untuk mereka nanti di sisi Allah. Ya. Kama yushfa'u li ashabil kaba'iri, sebagaimana diberikan syafaat kepada pelaku dosa besar selain pelaku syirik, dosa kesyirikan, hanya pelaku dosa besar. Wa yakhrujuna minan nar bi syafa'ati, dan akhirnya mereka bisa keluar dari neraka. Ya, setelah disiksa di neraka karena dosa besar mereka. Yang ini tentunya tahta masyiatillah. Ya. Waliyadu billah. Wa haula'i la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Mereka itulah yang syafaat, orang-orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat buat mereka sedikit pun. Nah, wa ma lidzalimina al-musyrikin, maka tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut yaitu musyrikin min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya, mereka tidak memiliki hamim. Ya. Tidak memiliki teman setia wala syafi', dan juga tidak memiliki pemberi syafaat yang yuta', yang ditaati, artinya yang diterima syafaatnya. Al-musyrik la tuqbalu fihi syafa'atun waliyadu billah, maka seorang musyrik tidak diterima syafaat mereka. Sampai sini tadi ya. Fadal, warabbi lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahimallahu wa ma wa ma'wahu naru, ma'wahu yani mukirru, maqarrahu yani maqarrahu, maqarruhu, oh yani maf'ulun bih dari yani maqarrahu. Nah, yani yakni maqarrahu wa bi'satil ma'wa wa salahu ma'wa wa'iruha. Ah, alaih salahu ma'wa wa'iruha. Ah, boleh goiru badal atau goiru musanna apa mustasna jawazan. Terus badan bun badan bun hadza qataruhu hadza qataruhu wa hadhihi aqibatu hal yajuz tajahalatun. Tajahalatun. Wa adamu ma'rifatihi. Wa adamu tahdiri minuh. Wa yukul. Utrukul kuburiyina. Wa ubadal Aturi. Kepada lagi hati. Wadruku kula min ini kula man indahu. Man indahu. Kula man indahu iddat. Riddatun. Kula man indahu riddatun. Wadruku. Ini bukan amar dia. Utrukuhu. Nah, nam terus. Mada ma'anahu yad'i al-islam wa huwa muslimun. Wa wajibu al-mulahadah. Malahidah. Malahidah. Nah. Takulu. Nakulu. Takulu. Takulu. Asadu minal mulahadati. Bila mulahadati. Wa akhtaru. Wa akhtaru. Wa akhtaru. Wa akhtaru minal minal malahidati. Malahidah. Nah, berarti lihat. Memangnya tadi rupi wa ma'wahun nar, dan tempatnya tidak lain ialah neraka bagi musyrik ini. Ma'wahu yakni maqarrahu. Ma'wa itu adalah maqarrahu, tempat tinggal dia. Wabi'satil ma'wa, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal hunian. Laisa lahu ma'wa ghairaha abadal abadi. Maka dia tidak punya tempat tinggal lagi selain dari neraka ini selama-lamanya. Selama-lamanya. Fa dhanbun hadha khataruhu wa hadhihi akibatuhu. Maka dosa yang demikian bahayanya, ya, dan yang sangat jelek akibatnya. Hal yajuzu tajahalatun wa adamu ma'rifatihi wa adamu tahdhiri minhu. Maka dosa yang demikian bahayanya, sangat jelek akibatnya. Apakah boleh seorang berpura-pura bodoh, tajahalah, pura-pura enggak tahu. Kemudian apakah boleh seorang adamu ma'rifatihi, ya, tidak mengetahui tentang bahaya syirik, wa adamu tahdhiri minhu, dan tidak memperingatkan dari dia. Ya. Apakah boleh demikian seorang pura-pura bodoh atau seorang enggak berilmu? Ya, seorang tidak mau mentahdir dari pelaku dan perbuatan kesyirikan ini. Uyukol, sehingga dikatakan utrukun nas, sudah biarin aja orang-orang. Utrukul kuburiyin, biarin aja para penyembah kubur. Wa ubadal adrihati, biarin aja para penyembah kuburan keramat. Biarin aja. Adriha kuburan keramat. Ya, yang sudah dikubah-kubah gitu. Ya. Ini mungkin kalangan sekuler nih, dari kalangan Murji'ah. Utruku kullaman indahu riddatun. Utruku. Udah biarin aja orang yang punya kemurtatan. Udah biarin aja. Utruku, tinggalkan aja. Madama annahu yad'i al-Islam fa huwa muslimun, kata dia. Kata, ya, sang Murji'ah ini. Selama dia muslim, udah biarin ini. Dia mengklaim Islam, dia muslim. Wa wajihu al-malahidata. Udah kamu hadapi aja dong orang-orang ateis, katanya. Kata Murji'ah tadi. Murji'ah khabis. Ya, naqul, maka kita katakan haulai asyaddu minal malahidati wa akhtaru minal malahidati. Mereka itu kita katakan, para musyrikin ini kita katakan lebih berbahaya, ya. Lebih parah, lebih berbahaya daripada kaum ateis. Kalau kaum ateis jelas agamanya enggak punya agama atau enggak punya Tuhan, atau dia minimal udah mengklaim dia bukan di Islam. Nah, ini kuburiyun. Gimana ini kuburiyun? Nah, dia akan membuat ragu kaum muslimin. Ya, akan memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Bahwasanya syirik dibilang tauhid, tauhid dibilang syirik. Tauhid dibilang syirik sama dia. Ketika kita mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, dibilang syirik sama dia. Nah, lihat, Ar-Razi, salah seorang Asy'ari, mengatakan kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah sebagai kitab syirik. Kitab syirik dibilang kitab syirik. Ya, syirik versi mereka ketika seseorang mengisbat sifat-sifat Allah yang tidak mereka isbat. Mereka mengisbat 7 sifat, berkembang jadi 13, kemudian digabung dengan Maturidiyah jadi 20. Selain dari itu musyrikin, ya, musyrikin, mujassima, musyabbiha, musyrikin, kata mereka. Ini syirik indahum. Amma syirku indana, syirik menurut kita apa? Sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah pada selain Allah. Ya. Ibadah memberikan ibadah li ghairillah. Ma Allah di samping mereka beribadah kepada Allah. Kalau menurut musyrikin enggak. Ya. Nah, mereka ini lebih berbahaya daripada musyrik apa ateis kan. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, musyrikin zaman ini lebih berbahaya, lebih parah kesyirikannya dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy. Lihat musyrikin zaman sekarang. Ya, ada gempa dia malah ritual. Ngasih sesaji. Kalau musyrikin zaman dulu, ya, mereka di tengah lautan, Allah sebutkan, ya, maka mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas. Tapi kalau Allah selamatkan, faidahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Tapi musyrikin zaman sekarang, lagi lapang syirik, lagi genting syirik. Nah, makanya kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba', ketika menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya musyrikin zaman sekarang, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, itu lebih parah daripada musyrikin zaman Quraisy, kata Syekh Al-Utsaimin, maknanya mereka lebih berhak dikafirkan. Siapa itu yang lebih berhak dikafirkan? Musyrikin zaman sekarang. Nah, tapi sekarang waminhu jenis pemberian kesyirikan lagi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan, adzabuhu li ghairillah kaman dzabahu lil jinni aw lil khabri. Termasuk dari perbuatan syirik adalah menyembeli untuk selain Allah dalam rangka taqarrub, ya, bukan dalam rangka mau makan-makan, mau walimah, mau syukuran, bukan, tapi dalam rangka taqarrub, menyembeli untuk selain Allah, ya. Seperti menyembeli untuk jin dan untuk kuburan. Marwanto atau Wa yatasahalu an-nasu fi wa yabquna li ghairi dhalik wa yabquna lil jinni itqa'an li syarrihi wa yabquna lahum min ajri ilati wa shifai wa yatasahalu an-nasu fi hadha wa huwa kasirul wuqu'i ma annahu sirrun akbaru yukhriju minal milati wa ma huwa sahlun yaqulu lahu syaitan ikbah kurufan ikbah dajajatan hada sahlun walakin la yanduru ila syirki alladhi dabaha dababan zubaban dababan dakhala nar laysa an-nadaru ila ilal maqduqi wa innama an-nadaru ila aqidati an-nadaru ila niyati qalbi an-nadaru ila adamil mubal lati bisyirki laysa nadaru ila kiyam ila kiyamati kiyamah nilai kiyamah yatasahaluna fi hadha min ajli ay yaqdiya hajatahu aw yu'allimuhu ashay'a al-ghaiba ay yukhbiruhu aw ini masih ma'tuf ya. Ayak dia hajatahu au yu'allimahu asyai al-ghaib au yukhbira. Au yukhbirahu anil mali wal mafkudi. Al-mafkudi. Au mafkudi. Minal umuri allati yas'aluhu anha. Fayakhruju min dinihi wa liyad billahi wa yartaddu fi shay'in yadhunnuhu annahu sahlun fal amru khatirun jiddan. Masyaallah. Ini penutup sebelum masuk ke pembatal yang kedua. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, Syekh di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dzakara hadzal matsala li'anna waqi'un. Menyebutkan contoh-contoh ini karena ini memang real terjadi. Ya, contoh apa? Menyembeli untuk selain Allah. Tumbal. Mau bangun infrastruktur aja tumbal. Mau bangun jalan tumbal, mau bangun rumah tumbal. Bangun masjid tumbal. Bangun masjid itu malah ada. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau ibadah di situ? La ilaha illallah. Ngeri banget. Ya. Mana lagi tadi? Kita sahalun nasfi. Orang-orang meremehkan perkara ini. Ya. Mereka bermudah-mudah dalam perkara ini. Wa yadbahun, mereka menyembeli ghairillah untuk selain Allah. Wa yadbahun lil-jin, mereka menyembeli untuk jin, itqa'an lisyarrihim. Kenapa? Karena takut terhadap ya, atau dalam rangka menjaga diri dari keburukan jin. Ya. Ya dan billah. Ya. Wa yadbahun lahum min ajril ilaji wa syifa. Atau menyembelih untuk jin dalam rangka berobat dan pengobatan ya, untuk kesembuhan, untuk berobat dan untuk kesembuhan ya, sebagaimana di Bekasi ini ada dukun pakai baju jubah, dukun pakai peci putih menamakan dirinya ustadz ya, dia punya pengobatan ya, yang pengobatannya sihir. Kalau mau sembuh, sembelih itu. Nanti syaratnya ada uangnya. Nanti penyakitnya pindah ke hewan tersebut, ke hewan. Nah, ini musyrik, dukun yang datang kepadanya, ya, bisa rontok tauhidnya. Nah, yatasahalun nas fi hada, banyak manusia meremehkan hal ini. Ya, wa huwa katsirul wuqu'i ma annahu syirkun akbar. Dan ini sering terjadi. Kerap kali terjadi padahal ini adalah syirik akbar, yukhriju minal millah. Yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Wa ma huwa sahlun, dan ini perkara ini enggaklah mudah. Yaqulu lahu syaitanu, setan berkata kepadanya, idbah hurufan. Ya, sembelihlah anak domba. Isbah dajajatan, sembilan anak ayam. Hada sahlunnya gampang. Lakin layan zuru ila syirki. Nah, orang yang mengikuti perintah setan ini, dia enggak ngelihat kepada kesyirikan. Ya. Alladzi dzabaha dzubaban dakhala an-nar. Maka orang yang menyembeli, yang memberikan sesaji lalat aja kepada berhala, dia masuk neraka. Yang kata Nabi, dakhala an-nar rajulun fi dzubabin. Wa dakhala al-jannah rajulun fi dzubabin. Masuk neraka karena seekor lalat, kata Rasulullah SAW. Ya, apalagi kepala kerbau, hasil bumi, kopi, telur diberikan untuk jin. Ya dan billah. Ya. Laisan nadhar ilal madbuhi. Maka yang dilihat bukan madbuhnya, yang disembelihnya itu apa. Innaman nadhar ilal akidah. Tapi yang dilihat adalah akidahnya, keyakinannya. Kalau dia meyakini bolehnya memberikan sesaji kepada selain Allah, nah, ini berarti dia musyrikun. Ya. An-nadhar ila niyatil qalbi. Yang dilihat adalah niat qalbu dalam hati. Ya, an-nadhar ya ila adamil mubalah bisyirki. Ya. Yang dilihat bukanlah kepada ada mul mubalah tidak memperdulikan kesyirikan. Inilah yang dilakukan orang-orang. Ada mubalah, tidak memperdulikan kesyirikan. Laisan nadhar ila qimatil madbu. Maka yang dilihat bukan nilai dari yang disembelih. Walladzi dzabaha dzubaban dakhala an-nar. Maka orang yang menyembelih lalat, memberikan sesaji lalat dalam rangka bertaqarrub, yaitu dimasuk neraka. An-nas yatasahaluna bihadza. Maka masyarakat bermudah-mudahan dalam hal ini min ajli ayyak ya hajatahu. Ya, kenapa? Agar supaya dia menunaikan hajatnya, au yu'allimahu asyai'a al-ghaibah, atau karena agar setan memberitahukan dia perihal yang gaib, au yukhbirahu, atau agar dia setan memberitahukan kepada dia anil mal al-mafqudi, dari harta yang hilang. Hartanya hilang, datang ke dukun. Ya, au ghairu dzalik, yang lainnya minal umur allati yas'aluhu anha. Dari berbagai hal, perkara-perkara yang manusia bertanya kepada jin tentangnya. Wa yakhruju min dinihi wa liyadu billah. Wa yartabdu. Maka dia keluar dari agamanya wa liyadu billah, dan dia murtad. Ya. Fi syai'in yadhunnuhu annahu sahl. Dalam perkara yang dia sangka itu dianggap mudah. Ya. Fal amru khatirun jiddan, padahal perkara sangat berat sekali. Nah, as-sani qala asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan ya antara dia dengan Allah perantara, wasaita, perantara-perantara, ya, di mana dia berdoa kepada perantara tadi, ya, yas'aluhum, meminta kepada perkara tadi, wa tawakkal, bertawakal kepada perantara tadi, maka orang yang seperti ini kafara, dia kafir ijma'an, berdasarkan ijma'. Nah, Majid. La yadhunnu inna qadi al-awani wa huwa alladhi yad'u bainahu wa bain al-qur'ani as-sa'iqa walakin asy-syaikhu aqadahu walakin asy-syaikhu aqadahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan sehingga qurati buku'ihi li'anna hadha yaqu'u mimma yad'una al-islam wa hadha ta'thir inna al-jumhuriyyin yataqarrabun ila al-wali yasma'a lahu inna Allah aw yusila hawa ijahum ila Allah halat tiqadu al-wasa'ili min dunillahi halat tiqadu al-wasa'ili min dunillahi na'am yadbahu lakum wa yandur lakum wa yastaghithu bih wa yakulu halat laysa bishadir halat innama al-huwa tawassutun tusiluni hada rajulun sahihun lahu makanatun fana ataqarrabu ilayhi min ajli anil ajil ayu qarribani ila Allah hadhihi hujjatuhu wa hiya hujjatul musyrikina al-awwalina wal ladzi ittakhadhu yuqarribuna ila Allah zulfa. Hasbuk. Kata Syekh, hadha naw'un min an-naqid al-awwal, min an-nawaqid al-awwal. Ini adalah salah satu jenis dari pembatal yang pertama. Itu menjadikan perantara selain Allah, yang dia bertawakal, berdoa, meminta kepada perantara tadi adalah bagian dari kesyirikan. Kan pembatal Islam pertama kesyirikan, dan ini bagian dari kesyirikan. Nah, wa huwa alladhi ja'alu bainahu wa bainallahi wasaita, yaitu dia menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara-perantara. Lakinna Syekh afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan. Namun Syekh memisahkannya dan menjadikannya seperti jenis tersendiri. Kenapa? Likasrati wuqu'ihi, karena banyak terjadinya hal ini. Li anna hadha yaqa'u mimman yad'una al-Islam. Karena ini terjadi pada orang-orang yang mengklaim, mengaku-ngaku dia adalah Islam. Ya. Wa hadha katsirun min 'indal quburiyyin. Dan ini sering kali terjadi, kerap kali terjadi kepada di pada orang, para penyembah kubur. Ya taqarrabuna ilal wali, mereka mendekatkan diri kepada wali. Yashfa'u lahum 'indallah, supaya wali tadi memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ya. Atau wali tadi yusilu hawaijahum ilallah, menyampaikan ya hajat-hajat mereka kepada Allah Azza wa Jal. Bizamihim, ini tentu dengan ya prasangkaan mereka. Wa hadha ittikhadul wasaili min dunillah, maka ini berarti menjadikan perantara-perantara dari selain Allah. Ya, yadbahu lahum wa yanduru lahum wa yastaghiitsu bihim, mereka menyembelih untuk perantara tadi, bernadar untuk mereka dan beristighosah minta pertolongan kalau sulit, yang tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan kecuali Allah, ya mereka malah beristighosah kepada perantara-perantara tadi. Wa yaqul, dan dia menyatakan hadza laisa bisyirkin innama huwa at-tawassut. Nah, ini enggak syirik kok ini, kata dia. Ini cuma perantaranya. Talabu wasitatin wa syafa'ati. Ini hanya mencari perantara dan syafaat. Ya, yang tusilu ila Allah, yang bisa menghantarkan diriku ya kepada Allah. Ini kan orang soleh, dia memiliki makanatun, memiliki kedudukan di sisi Allah. Fa ana taqarrabu ilaihi, maka saya mendekatkan diri kepada orang soleh ini yang telah wafat ini, min ajri ayu qarribani ilallah, supaya dia nanti mendekatkan diriku, dia jadi di sisi Allah. Ya, inilah hujahnya, argumentasinya. Ya, inilah hujah argumentasi orang-orang musyrikin terdahulu. Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhudu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berujar, ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah beribadah kepada mereka, ya, kepada perantara ini, melainkan agar perantara ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, sampai sini ya. Barfi, dapat gol. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna ma ja'alnahum syuraka'a lillahi, walakin ja'alnahum wasaita yutalibunana, wallahu samahu syirka, wa yaquluna min dunillahi ma la yaquluhum wa la yaquluhum, wa yaquluna rabbana syuraka'una inda Allahi subhanahu wa ta'ala masyidu fasamahu syirkan ma'anahu yasumunahu tersyakuan wa hadir huwa al-waqih wa ma'anahu yasumunahu tersyakuan terus wa hadir huwa al-waqih anna kasiru minman yad'un al-islam yad'un al-islam wa ma yab'anunahu man uturi al-an yatakidunaha wasaito bainahum wa bainallahi wa fahadhil mas'alatu khufiyat ala kasir hatta min daribatil ilmi ibadatul asnami. Asalku ibadatul Islam karena asnami. Wahai ma'abun asnami, ya Subhanallah. Ibadatul maknati ibadatul asnami, naun dengan dua syirki. Asalku wahai ibadatul Allah sawaun. Asalku wahai ibadatul Allah. Ini boleh dibaca asalku wahai ibadatul ghairillah boleh. Kobron. Kobron. Kobron. Kobron. Walawalian. Walam. Awalakan. Minal malaikat. Awalian. Minal awliyari. Awsolihan. Minal solihina. Adalah wasilku. Walaih sasilku ibadatul as. Walaih sasilku ibadatul asnam ibadatul. Nam ibadatul. Kobar. Laisa. Dari mana Babe bacanya? Ya burun. Nah. Mereka menyatakan majalnahum syuraka illillah. Kami enggak menjadikan mereka sebagai tandingan kok bagi Allah, kata mereka. Nah, kata musyrikun. Lakin jalnahum wasaita yuqarribunana. Namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Wallahu sammahu syirkan. Namun Allah telah menyamakan ya perbuatan tersebut sebagai kesyirikan. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada Allah. Nah, Allah namakan perbuatan mereka sebagai bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka telah beribadah kepada selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat, tidak bisa memberikan bahaya mudarat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat untuk mereka. Yaqulun, mereka berkata, haula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyatakan ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu hendak mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi? Pasti Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan tersebut. Fasamahu syirkan, maka Allah menamakan perbuatan ini sebagai kesyirikan. Ma'annahum yasmunahu tashaffu'an, padahal mereka menamakan perbuatan tersebut sebagai tashaffu, ya, sebagai meminta syafaat. Hadza huwal waqi', inilah yang terjadi. Wa anna katsiran mimman yad'una al-islam wa ma yaf'alunahu ma'al qubur al-an, ya, bahwa orang-orang yang mengaku Islam dan apa yang sekarang yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan sekarang, ya, gimana orang-orang yang mengaku Islam itu datang ke kuburan wali, ya kuluna, ya gimana, pasti beribadah, ya. Wa yaqulun hadza laisa bisyirkin, asyirku ibadatul aslami, kata mereka. Nah, ini bukan syirik. Syirik itu beribadah kepada berhala, ya. Itu kalau syirik beribadah kepada berhala. Na'udzubillah. Nggak kelewat ya? Enggak. Aukana katsiran mimman yad'una al-islam wa ma yaf'alunahu ma'al qubur al-an yattakhidunaha wasa'ita. Mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai perantara bainahu bainallah, antara mereka dan Allah. Fa hadhihi al-mas'alatu khafiyat 'ala katsirin. Maka permasalahan ini tersamarkan bagi kebanyakan orang. Ya. Kemudian kata Syekh, hatta min talabatil ilmi, sampai-sampai para penuntut ilmu juga demikian. Wa hunaka ulama'u yudafi'una an haula. Nah, ada ulama ahli ilmu yang membela mereka dan mengatakan ini bukan syirik. Hayaqul hadza laysa bisyirkan, syirku ibadatul asnam. Yang namanya syirik kalau beribadah kepada berhala. wa haula'i mayabuduna aslaman, sedangkan mereka yang kalian tuduh musyrik ini tidak beribadah kepada berhala, kata mereka. Kata Syekh, subhanallah, ibadatul aslam nau'un min anwa'il syirk. Ya, kalau beribadah pada berhala, ya, itu salah satu jenis dari jenis-jenis perbuatan syirik. Ya. Asyirku huwa ibadatu ghairillah. Ya, kalau syirik itu beribadah kepada selain Allah. Sawa'un kana sonaman aw syajaran aw hajaran aw qabran aw waliyan aw malakan minal malaika. Ya, apakah itu berhalanya? Ya, pohon, kayu, batu, kuburan, wali, malaikat, awaliyan minal awliya, atau wali orang-orang saleh, atau salihan minas salihin, atau orang saleh. Hada huwa syirku, inilah kesyirikan. Laisa syirku ibadatal asnami faqat. Maka kesyirikan itu bukanlah menyembah berhala semata. Nah, masuk ke pembatal Islam ketiga. Qala asy-syekh rahimahullah taala, man lam yukaffir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madzhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekufuran mereka atau malah membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir. Nah, maka dia kafir. Pemajid. Wa hadhihi mas'alatu khatiratun jiddan yaqra'u fiha katsirun min al-muntasibina lil Islam man lam yukaffir al-musyrikina yaqulu ana walhamdulillahi ma 'indi syirk wa la asyrak wa la asyraktu billah walakinna an-nasa la ukaffiruhum. Naqulu lahu anta ma'arafta din ma'arafta dina yajibu an tukaffiru man kaffarahu Allah wa man asyraka billahi azza wa jalla wa tatabarra'a wa tatabarra'u minhu kama tabarra'a Ibrahim min abihi wa qala innani bara'un mimma ta'budun illa alladheena fatarani fa innahu sayahdin. Ya, ini permasalahan yang sangat berbahaya sekali. Ya kau fiha kathirun minal muntasibina lil Islam. Ini kerap terjadi ya, pada orang-orang yang menisbatkan diri dia kepada Islam. Yaitu apa? Man lam yukafir musyrikin. Maksudnya apa? Siapa yang tidak mengkafirkan musyrik? Nah, ini banyak anak-anak kaum muslimin gak mau mengkafirkan Yahudi, Nasrani. Ya, mereka gak mau sebut kafir. Ya, yaqul ana walhamdulillah ma 'indi syirk. Dia menyatakan saya alhamdulillah enggak melakukan kesyirikan. Wala asyraktu billah, saya tidak berbuat syirik kepada Allah. Lakinnan nas la ukaffiruhum. Tapi kalau masyarakat saya enggak mau kafirkan mereka. Naqululah. Maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan, kita katakan pada orang ini, anta ma'arafta dina. Ente ini enggak kenal agama ini. Enggak tahu agama sama sekali. Yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah. Wajib bagi anda untuk mengkafirkan orang yang telah Allah kafirkan. Waman asyraka billah, dan orang yang telah berbuat syirik kepada Allah. Ini jelas, kalau berbuat syirik kepada Allah, ya dikafirkan. Pada perbuatan dia perbuatan kufur. Nah, kalau takut jadi khawarij, nah dia berarti tidak paham apa usul khawarij. Usul khawarij salah satunya mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku kesyirikan, itu bukan Khawarij, itu muwahid. Ya, itu muwahid. Ya, disebutkan oleh An-Nawawi sejak era dulu. An-Nawawi mengkafirkan orang-orang yang ya, beribadah kepada selain Allah. Di syarah Sahih Muslim. Nah, ini juga pendapatnya para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di Mufidul Mustafid. Di Kashfus Syubuhat. Syekh Shalih Fauzan. Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, putra beliau Syekh Abdul Razak, dan imam-imam dakwah Syekh Abu Ishaq, Syekh Ishaq, Syekh Abdul Latif, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Syekh Abu Butain, Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan yang lainnya dari kalangan para ulama kita. Nah, wa tatabarra'u minhu, dan anda berlepas diri dari kesyirikan tersebut, dari musyrikin tersebut. Ya, kama tabarra'a Ibrahim min abihi, dari bapaknya. Berlepas diri dari kemusyrikan, itulah Islam. Karena kata Syekh Muhammad bin Abdul Abdi, salah satu usul apa? Al-Islam. Nah, apa makna al-Islam? Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yaitu ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian ya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan bentuk ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Salah satu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya adalah mengkafirkannya. Ya, mengkafirkannya. Nah, ini kalau di buku Durus Nawakidul Islam yang kita baca di Tambun, Syekh Shalih Al-Fauzan merinci hal ini. Ada 11 konsekuensi yang mesti kita terapkan ketika kita mengkafirkan musyrikin. Ya, musyrikin dan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani atau Kuburiyun, penyembah Nyi Roro Kidul, penyembah Semar. Nah, ini ada 11, enggak boleh mengucapkan salam kepadanya, enggak boleh mewarisi dia, enggak boleh diwarisi dia. Enggak boleh mensolati dia kalau dia mati, enggak boleh mendoakannya, enggak boleh memandikannya, enggak boleh mengkafankannya, enggak boleh menyolatkan apa mengkuburkannya di pemakaman kaum muslimin, enggak boleh menyiarkan kematiannya. Enggak boleh berduka. Enggak boleh. Enggak boleh. Lihat Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Apa kata anaknya? Anaknya. Ali bin Abi Thalib. Ketika pamannya mati dalam keadaan kafir, bapak kandungnya mati dalam keadaan kafir, anaknya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib menyatakan kepada Rasulullah, "Inna ammaka asy-syekhu ad-dhalla qad mat." Sesungguhnya pamanmu wahai Rasul, yaitu bapaknya dia. Pamanmu wahai Rasul, orang tua renta yang sesat itu telah mati. Telah mati. Gimana, Rasul? Kata Rasul, kuburin dia. Kuburin apa? Bukan mau memuliakan dia, supaya orang-orang gak terganggu sama bangkainya. Kuburin. Lihat. Nah, berlepas diri dari kemusyrikan dan pelakunya. Iya, ini gak ada di Sahih Muslim. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasul, "Inna ammaka asy-syekhu ad-dhalla qad mat." Nah, gak nyebutin ini, inna abi. Gak nyebutin. Inna ammaka, pamanmu ya Rasul. Asy-syekh, orang tua itu, ad-dhalah, yang sesat itu. Telah mati, telah qaid. Nah, kata. Nah, ini berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Sebagaimana Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya. Ini al-wala wal bara, ya. Berlepas diri. Lihat. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah di perang Badar, dia tanding duel ketemu musyrikin Quraisy. Dia ketemu siapa? Bapak kandungnya. Diapain bapak kandungnya? Dia penggal di medan perang Badar. Hah? Allah celapa, Allah puji. Allah puji turun ayat, ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Kau wahai Nabi tidak akan mendapati orang yang ya, mengaku-ngaku dia ya, beriman kepada Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, kau tidak akan mendapati orang yang mengklaim dia beriman pada Allah dan hari akhir, tapi dia yuwadu, berkasih sayang kepada siapa? Man hadallahu wa rasulullah. Orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Enggak akan ada tuh berkasih sayang. Walaupun kata Allah, walau kanu aba'ahum, walaupun musuh Allah tadi ada bapak kandungnya, au abna'ahum atau anak, au ikhwanahum, au ashiratahum, Masya Allah. Ini ya, berlepas diri dari kesyirikan. Sebagaimana Ibrahim berlepas diri dari bapak dan kaumnya. Innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali kepada zat yang telah menciptakanku, karena sungguh dia telah memberikan hidayah kepadaku. Laqad kanat lakum fi uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a itqalu liqaumihim inna itqalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kata. Ya, itu kata Allah di ayat yang lain. Sungguh telah ada suri tauladan bagi kalian pada sosok Ibrahim, ya, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Ketika Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berkata pada kaumnya, kami berlepas diri kepada kalian dan apa yang kalian sembah. Kafarna bikum bada bainana wa bainakum al-adawah. Kami mengingkari kalian. Telah nampak antara kami dan kalian permusuhan. Wal bagda, kebencian abadan selamanya, hatta tu'minu billah. Ya, hatta tu'minu billahi wahda, sehingga kalian beriman kepada Allah. Nah, ini ya, au sahha madhhabahum, ini parah lagi nih, membenarkan madhab mereka. Membenarkan madhab agama musyrikin. Nah, tafadhal marwantah. Au sahha madhhabahum. Idza sahha. Sahaha. Ida sahaha madhabahum. Au qala fil ladhi ya'malunahu nadur. Fi au qala fi alladhina ya'malunahu nudira. Nudira. Hadha innama huwa ittakhadhu. Huwa ittakhadhu. Ittakhadhu wasa'il. Au yaqulu ittakhadhul wasa'ila. Mudafun ilai majrur bil fathah. Kenapa? Karena ada sikap muntaha, muntahal jumu, mafail. Terus. Au yakulu maulai jualan. Waqau. Waqau fi hadal amri an jahlin wa yatnum. Wa yudafi'u. Wa yudafi'u anhum. Fahada asadun kufran. Fahada asaddu kufran. Liannahu sahaha sahaha sahaha fa sahaha tasirka au ashabka fa naqulu lahu qawluka musliman wa tabi'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa rasulu jaa bi takbirin musyrikina wa qitalihim wastibahati amwalihim wa dimaihim wa qala umirtu an uqatilan nas uqatilan nas liyaqulu la ilaha illallah bu'istu bi syaifi hatta yu'badallahu naibul fa'il dapat jalalah yu'badallahu wa qatiluhum hatta la takuna fitnah yakni asyirkun ini mimbabil hikayah harusnya yakni syirkan. Terus wa yakuna ad-dinu mana? Baik. Ini penutup sebelum masuk ke pembatal keempat, berhukum dengan selain hukum Allah. Au sahha madhhabahum, atau membenarkan madhab musyrikin, madhab orang-orang kafir. Ya. Ini lebih parah lagi nih. Hadhihi asyaddu. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Membenarkan mereka. Jangankan membenarkan mereka, memuji mereka aja enggak boleh. Ya, memuji mereka enggak boleh. Syekh Shalih Fauzan di Durus Nauqidul Islam menyatakan salah satu bentuk wala kepada orang kafir adalah memuji mereka. Walaupun mereka baik gitu. Enggak boleh dipuji. Kan sering tuh kalau orang Indonesia ke Jepang, ke Eropa, tertib, bersih, rapi, dipuji. Tidak ada pujian buat mereka. Kenapa? Karena Allah mencela mereka. Oh, profesional dong, tidak ada. Profesional dong, kalau dia bagus, bagus, tidak ada. Mereka kafir, ini jelas. Kekafiran mereka menutupi kebaikan mereka. Maka tidak ada pujian sedikit pun buat mereka. Tidak ada, tidak boleh. Kalau kita mau jadikan mereka itu, bilang aja, nih kafir yang kalau dia mati pasti masuk neraka. Kalau dia mati, kalau masih hidup belum, jangan dipastikan masuk neraka, bisa jadi dia taubat. Ya. Ini dia kafir nih, kalau dia nih mati nih masuk neraka selama-lamanya. Nah, dia adalah nih, dia masih hidup aja nih, ulaika hum syarrul bariyah. Kan begitu. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk mereka ini, sehina-hina makhluk. Ini makhluk Allah yang paling hina aja bisa bersih begini, bisa rapi begini, bisa tertib begini. Masa kita muslim enggak? Nah, gitu. Jangan, tuh di Belanda, di Jepang rapi, ini bla bla. Muji mereka itu. Muji mereka. Nah, muji mereka memberikan wala kepada mereka. Termasuk baro terhadap musyrikin tidak memuji mereka. Termasuk pemain bola kalau jago jangan dipuji orang kafir. Oh, Ronaldo, Messi jago. Enggak ada. Berarti mau motivasi ya? Hah? Enggak ada. Iya. Enggak, jangan dipuji. Jangan dipuji. Oh, ini kan cuman kita muji bola. Enggak ada. Enggak ada muji-muji mereka. Menyanjung mereka itu enggak ada. Hah? Ini enggak paham tauhid kalau begitu. Ya, memuji orang kafir. Ya, mau di pemain bola kayak pemain basket kayak. Dulu ya. Michael Jordan. Chicago Bulls, wah dipuji-puji, Allah musta'an. Nah, ini bentuk ketidakpahaman terhadap al-wala' wal-bara'. Sampai saat ini anak-anak kaum muslimin, pemain bola diagung-agungkan, sampai beli jersinya, baju bolanya ada nama pemain bola kafir itu tidak boleh, haram. Kata Syekh Shalih Fauzan. Jadi tanya jawab ya di buku. Masadiruna fitalaki al-aqidah. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan hal itu. Jangankan pakai baju bola pemain nama pemain orang kafir. Pemain muslim aja enggak boleh. Nah, itu termasuk gulu. Pemain muslim siapa? Muhammad Salah. Antum pakai baju Muhammad Salah. Bambang Pamungkas kan muslim tuh. Enggak boleh. Apalagi bajunya belakangnya Gabriel Jesus. Nah, namanya aja udah Gabriel Jesus. Mamno, pemain bola apa? Majid mah taunya Rabi Darwis. Rabi Darwis. Ya. Terus mana lagi? Hada asyaddu. Ini parah lagi. Idza sahaha madhhabahum. Kalau dia membenarkan madhab mereka, qala fil ladhi ya'malunahu nudhira. Atau ya mereka menyatakan atau dia menyatakan kepada orang-orang yang mengamalkan perbuatan kafir tadi, dia menyatakan nudhira, oh itu perlu di cross check dulu. Nah, itu kan bukan syirik. Nah, itu kan in hadza inma huwa ittikhadhu wasaila, itu kan cuma menjadikan perantara saja katanya. Au yaqul, atau dia menyatakan haula'i juhalun waqa'u fi hadzal amri an jahlin. Wayudafi'u anhum. Dia menyatakan mereka ini kan orang-orang bodoh. Mereka terjatuh ke dalam perkara ini karena kebodohan. Ya, jangan disesat-sesatkan, apalagi dikafir-kafirkan. Ya, kita menuju Indonesia tanpa pengkafiran, kata ini. Kata si, ya, yang lebih parah dari musyrik ini. Kata siapa ini? Kata si ya, model-model begitulah. Ya, dan dia membela mereka. Hada asyaddu kufran minhum, ini lebih parah kekafirannya daripada mereka. Ya. Bahkan ada ya tokoh ormas yang namanya Ghairu Aqil, Ghairu Sa'id. Ya, dia malah membela kesyirikan, bahkan menganjurkan orang ikut kesyirikan. Kata dia enggak apa-apa kalau larung saji sedekah laut, bagus nadron. Menyambut Dewi Sri ketika padi panen. Dewi Sri berhala agama sebelah ya. agama musyrikun Dewi Sri. Kata dia, disambut enggak apa-apa. Oh, subhanallah. Nah, ini lebih murtad daripada musyrik. Nah, ini gawat ini kayak begini. Nah, ini ulama musyrikin. Kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbus Syubuhat, inilah dia ulama musyrikin. Ya. Iya dan billah. Li'annahu sahhahal kufra wa sahhahal syirka au syakka, karena dia membenarkan kekafiran, membenarkan kesyirikan, atau ragu terhadap ini syirik kafir apa enggak. Dia ragu. Allahul musta'an. Ini orang Yahudi, dia enggak boleh kafirkan. Orang Nasrani enggak boleh. Ini lebih gila lagi nih. Ada Yahudi Nasrani enggak boleh dikafirkan. Non muslim katanya. Jangan kafirkan. Ya, kalau dibilang non muslim itu otomatis ya bukan ya kafir. Tapi dia enggak mau kafirkan. Subhanallah. Ya, panakululah kita katakan kepada dia. Kaunuka keadaan Anda musliman sebagai muslim wa tabi'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul jaa bi takfirul musyrikin. Sedangkan Rasulullah SAW beliau datang dengan ya beliau diutus Rasulullah datang dengan kerasulan mengkafirkan musyrikin. Wa qitalihim memerangi mereka. Wastibahati amwalihim dan menghalalkan darah wa dimaihim dan darah harta dan darah mereka dalam peperangan. Harta mereka sebagai ghanimah. Dan Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta yashadu alla. Liyakulu la ilaha illallah. Agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bu'istu bisayf hatta yu'abadallahu. Aku diutus ya dengan pedang hingga Allah diibadahi. Allah Ta'ala berfirman, uqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Ya, ini syirik, kesyirikan. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Dan sampai agama ini seluruhnya adalah untuk Allah. Ya, cukup ya. Nanti kita masuk ke pembatal keempat, kelima, yaitu pembatal keempat terkait tentang berhukum dengan hukum tagut. Hukum selain hukum Allah. Kelima, membenci sedikit saja apa yang dibawa oleh Rasul. Dan keenam, beristihza, mengolok-olok ya, sedikit saja dari bagian agama ini. Insyaallah pekan depan. Nah.